كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فالحمد لله إخوان في الدين حبيبنا حفظكم الله. Insyaallah taala kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita dari Sifatul Sarat karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala. Masih melanjutkan dari asharul awal min syurutus salat, syarat pertama dari syarat-syarat salat berkenaan tentang dukhulullah. Dia berikan beberapa contoh di sini seputar permasalahan, yaitu ketentuan di antara mengetahui batasan-batasan waktu dari salat. Yang membawa kitabnya bisa dibuka pada halaman 50 ya, paling atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, idza ta'ammada al-insanu تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها بعد الوقت. Permasalahan berikutnya, kalau kemarin sempat disebutkan seorang yang salat belum masuk waktunya, maka diwajibkan dia tetap untuk mengqadanya. Tidak sah salatnya karena belum masuk waktu, dan diwajibkan dia untuk mengqadha atau mengurangi salatnya, ya. Dan itu sama saja apakah dia melakukan salat sebelum masuk waktu itu karena lupa atau karena jahil belum tahu hukumnya. Semua sama-sama tetap dianggap tidak sah salatnya dan diwajibkan dia untuk mengurangi salatnya setelah masuk waktu. Perbedaannya adalah pada masalah dosa atau tidak. Apabila dia karena tidak tahu keliruan atau kesalahan, ya, ataukah karena lupa, maka tidak ada dosa atasnya. Adapun yang dia sengaja, tentunya perkara yang sangat sangat besar ancamannya dan dosa. Disebutkan kasus berikutnya, contoh berikutnya berkenaan tentang waktu ini. Beliau menyebutkan apabila seseorang ta'ammada menyengaja takhir salat, mengakhirkan salat an waqtiha dari waktunya. Ada seseorang sengaja menunda waktu salat dari mengerjakannya pada waktunya. Habis waktunya. Di dunia itu tanpa ada uzur. Bukan karena mau di jamaah takhir karena safar atau karena suami. Namun tanpa uzur. Summa sallaha ba'da al-waqt. Kemudian setelah itu dia mengerjakan salatnya ba'da al-waqt. Yakni setelah habis waktunya. Mithlu rajulin yusalli al-fajr ba'da tulu'i syamsi muta'ammidan. Contohnya adalah seseorang yang salat subuh ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja. Yaqul, dia mengatakan la yaqumu hatta ya'ti waktu jawab. Dia mengatakan bahwasanya dirinya tidak akan mengerjakan salat sampai datang waktu jawab. Yang disebut waktu jawab ini maknanya ini waktu amal, jam kerja. Dan waktu jawab ini bisa di kalau waktu jawab resmi di 15 Saudi Arabia itu satu saat, itu satu jam. Dimulai dari jam 7.30 sampai jam 14.30, 7 jam kerja. Dan bisa jadi berbeda tiap-tiap daerah, tempat kita mungkin 8 jam kerja. Misalnya ada seseorang yang dia menyatakan tidak mau salat subuh kecuali sampai masuk jam kerja. Setelah matahari terbit, faida ja'a waktu jawab qama wa shalla. Baru setelah datang atau masuk, nah, jam kerja, dia baru bangkit dan mengerjakan salat. فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلْ مِنْهُ, maka hal ini tidak akan diterima darinya. وَلَوْ صَلَّهَا أَلْفَ مَرَّةٍ, meskipun ia mengerjakan salatnya 1000 kali. وَدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ, dalil dari hal ini, قَوْلُهُ تَعَالَى, di antara itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sesungguhnya salat adalah sesuatu yang telah diwajibkan atas kaum mukminin dan telah ditetapkan waktu-waktunya. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya atas kaum mukminin. Ai muhaddadan bi waqt. Maknanya yaitu ya, mauqutan maknanya adalah telah ditetapkan waktu-waktunya. Baiklah, akhbaran kita alminya dari waktu, maka apabila seseorang menyengaja mengakhirkan waktu salatnya, sengaja keluar habis waktunya, karena zaliman mu'tadiyan, dia terhitung sebagai seorang yang zalim dan melampaui batas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, awal surat as-salat. Allah menyatakan, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka itu berarti dia telah membolimi dirinya berbuat zalim, melanggar daripada batasan ketentuan-ketentuan Allah SWT, termasuk dari umum batasan-batasan Allah, termasuk dia adalah hududullah fi awqati shalah, batasan-batasan Allah berkenaan tentang waktu-waktu salat. Maka dia masuk dalam keumuman ancaman ayat ini, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, dia telah menzalimi dirinya. Dan Allah juga menyatakan, wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka-mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini berapa dalil secara umum. Wadzalimul mu'tadi la yuqbal minhu, dan orang yang berbuat zalim dan melampaui batas pada ibadahnya, la yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya. Li'anna, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, Allahu thayyib la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Contohnya, jika pemerintah dalam hari layak belullahu salatan yugairi suhur wala sadaqatan min gulul, Allah SWT tidak akan menerima salat tanpa bersih, dan Allah tidak akan menerima sedekah apapun dari harta gulul, yakni yang bukan miliknya. Setelah bersedekah namun harta bukan miliknya, dia rampas atau dia ambil tanpa izin, ya, kayak Robin Hood ngambil harta bukan miliknya, kemudian dibagi-bagi ke fakir miskin. Atau seseorang mendirikan masjid, tapi dari harta pendapatan yang haram, contohnya apa? Ya, mahrul bagi upah wanita pelacur, dan demikian pula peluang nikahin upah orang dukun, ya, dapat harta dari praktek lemik, uangnya dipakai untuk patungan atau mendirikan masjid, atau dari ongkos upah wanita pelacur. Atau yang benar disebutkan di sini, maka ini tidak akan diterima sama dari seseorang seberapapun ikhlas niatnya, karena ada syarat kedua yang tidak dia penuhi, yaitu tidak sesuai dengan syariat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita sebutkan bab ini, dikarenakan kenapa agama kita terbangun di atas dua kaidah penting dalam Islam. Dan ini diambilkan dari syahadatain. Yang pertama, kaidah pertama dan mungkin penting kita tambahkan dari kaidah di luar kitab ini. Allah yu'bada illallah, tidak diibadai, disembah siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang pertama. Tidak boleh diibadai siapapun apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsekuensi di antara syahadat la ilaha illallah. Tidak disembah yang benar kecuali hanya Allah SWT. Maka tidak boleh diibadai kecuali hanya Allah SWT. Faedah kedua, Allah yu'badallah illa bima tarak. Allah tidak diibadai kecuali harus dengan apa yang Allah karyakan. Seorang mau beribadah kepada Allah namun dengan nari-nari. Seorang niat ikhlas mau beribadah kepada Allah namun salat sunnah enam rakaat. Seorang mau beribadah ikhlas kepada Allah korban dengan ayam atau bebek. Itikaf di sungai. Seorang seberapa mau ikhlasnya tidak akan diterima amal ibadahnya sampai ia beribadah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Alla yu'badu Allah illa bima syara'. Maka Allah tidak boleh diibadahi dengan cara yang tidak sesuai ketentuan syariat. Maka hanya ada dua perkara. Hanya boleh diibadahi yaitu Allah semata, dan yang kedua Allah diibadahi tidak lain dan tidak bukan kecuali harus hanya dengan cara sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara. Jadi dua faedah yang diharuskan. Ada pun faedah yang kedua, ini merupakan konsekuensi muktadha daripada persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dituntunkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan perasaan, bukan dengan taklidul a'ma, fanatisme buta. Apakah dengan aturan tauhid, firqah tertentu, ataukah dengan aturan pendiri zaman tertentu, ataukah dengan aturan syekh tertentu, atau mazhab mu'ayyan dengan taklid lah. Namun kembalikan kepada in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kepada Allah dan Rasulnya. Maka kembali di sini, orang berapa pun ikhlasnya, namun dia tidak memenuhi syarat-syarat salat masuk pada waktunya. Dia kerjakan salat wajib tidak pada waktunya dengan sengaja. Maka Allah tajibla yang balu ila tayyibah. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, maka Allah tidak akan menerima. Walianau idha akhara salata an waktiha muta'amidan bila umri. Dikarenakan pula apabila ia seseorang menunda salatnya sampai habis waktunya dengan sengaja tanpa memiliki udzur. Summa sallaha ba'da waqti, kemudian dia kerjakan salat tersebut setelah lewat waktunya. Faqad ajjaha 'ala wajhi lam yakun 'alaihi amrun wa rasulun. Berarti dia telah mengerjakan salat tersebut tidak sebagaimana syarat ataupun tuntunan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berarti dia mengerjakan salat tanpa aturan Allah dan Rasul-Nya. Sementara ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَالَ. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Hadis Aisyah radhiyallahu anha masyhur, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa melakukan satu amalan dan ini mufidul umum, nakirah. Sisiati syar bentuknya nakirah dengan tanwin man 'amila 'amalan, bukan al-'amala, tapi amalan dengan tanwin. Ini nakirah. Sifat dalam bahasa Arab dan dalam konteks syar persyaratan. Barang siapa yang demikian-demikian, maka ini namanya konteks kalimat syarat. Ada suatu kata nakirah pada di dalam sebuah kalimat yang bentuknya syarat menunjukkan umumnya persyaratan tersebut. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan. Amalan apa? Begitu pula ini amalan ibadah. Dan begitu pula man di sini. Man yang dimaksud di sini tingkat umum, orang siapa pun itu. Tak laki, tak perempuan, orang siapa melakukan satu amalan yang laisa 'alaihi amruna, tidak datang urusannya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami. Fahuwa radd. Ai mardudun 'alaihi. Maknanya maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Artinya ghairu maqbulah, tidak akan diterima. Ya. Maka seseorang di dalam melakukan amalan memperhatikan dua perkara. Ikhlas lillahi ta'ala dan yang kedua ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salat telah ditetapkan waktu-waktunya. Maka ini berkenaan tentang waktu. Fa idza qala qa'il, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa idza qala qa'il, dan apabila ada orang yang mengatakan, lau akhara salat 'amdan an waqtiha, sama ada yang hal. Kalau sudah terlanjur terjadi, seseorang mengakhirkan waktu salat dengan sengaja, habis dari waktunya, lalu apa yang setelah itu harus dia kerjakan? Apa yang harus dia kerjakan? sudah terlanjur ya. Dia lakukan. Oh, dibangunkan setelah subuh dia sudah saja. Nanti aja lah jam 7. Ya. Padahal sudah lewat. Ya, makan terlebih. Ya. Setelah subuh biasanya dia tanpa uzur, bukan untuk jamaah lakin atau yang lain, nanti saja jam 4. Atas terus. Bagaimana jika sudah terjadi di Indonesia? Dia sengaja lewat pada waktunya. Sementara Allah telah menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kami katakan ya tunggu Allah. Yang pertama hendaknya ia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hendaknya ia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita telah diingatkan fawailul mutallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Yang mereka lalai dalam salat. Dan Rasulullah SAW telah mengancam ya, ketika disebutkan tentang ayat ini, ya, bahwasanya ini syarat mereka yang melakukan sholat namun mengakhirkan sengaja dari waktu. Ya, berbeda dengan orang yang punya uzur, misalnya safar, orang-orang musafir misalnya berbeda, atau orang ya, ini jamaah takdir takdir atau yang lain, ya, misal. Namun tanpa uzur, seorang muda-muda sampai waktunya hampir habis itu pun diajar. Apalagi ini sengaja sampai habis waktu. Jika kan disebutkan di Nusil Gansi tentang orang yang menunda-nunda waktu sholat sampai ketika sudah mau habis waktunya, dia sholat dengan cepatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Rasulullah menyebutkan sampai tiga kali. Itulah sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik. Ah Rasulullah SAW. Jadi kan hari yang sengaja menunda-nunda tanpa udur, ya, tanpa udur. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang sampai menundanya bukan sampai akhir batas waktunya, bahkan sampai habis waktunya baru yang dia. Ini lebih-lebih lagi. Karena itu diajar, fawailul mutallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Salah satu makna wail adalah salah satu lembah ataupun bagian dalam yang mengerikan di neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salah satu bagian neraka yang dimungkinkan faqala fa min ba'di qadun adau salata wa tabu syahwat fa sawfa yalqauna ghayya. Orang-orang yang melantarkan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka akan dapatkan ghayya sebagai tamdiran selain itu merupakan jelekan adalah salah satu tempat di neraka yang Allah SWT. Belum lagi ya, perkara-perkara yang apalagi kalau sampai lebih meninggalkan salat sama sekali, itu kita tahu bagaimana ancamannya. Dia berangkat di petah kepalanya, ya, di akhirat, ya, di neraka, kemudian kan beberapa hukum tentang hal ini, sebagai dalam hal ini dari Bukhari, kan kita telah lewati masalah itu. Makanya yang pertama, kalau sudah terlanjur hendaknya ia yatubu ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man taba ilallah, taba Allah alaih. Siapa bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Dengan taubat nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, wujudul amal, tandanya ia perbaiki amalan. Amalan jelek hendaknya ia tutupi dengan amalan terbaik, dengan istighfar, dengan setelah taubat, dengan dia memperbanyak sholat, azkar, zikir, sedekah. As-sadaqah tutupi badar rahmah. Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. In takunna walau bisikir damrah. Rasul juga menyatakan, takutlah kalian dari neraka, meskipun dengan bersedekah sekecil kurma. Dan beberapa hal yang lain, sedekah. Demikian pula salat-salat sunnah. Demikian pula amal-amal ibadah yang lain. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan dapat menghilangkan, melenyapkan amal-amal kejelekan. Ya. Dan demikian pula masuk keumuman dalam sebuah hadis. Meskipun diperbincangkan tentang hadisnya. Namun mana yang sahih, tidak disebutkan ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah engkau, takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjid, di pasar. Dan disebutkan wa'adzi'i sayyi'atan hasanah tamhuha, dan irikanlah setelah amal jelekmu dengan amal kebaikan. Setelah amal jelekmu dengan amal kebaikan, maka irikanlah setelah amal kejelekan dengan amal kebaikan. Wa qalikinna bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini beberapa tentang takwa kepada Allah demikian pula berakhlak kepada orang atau manusia, dan untuk mengiringkan kejelekan dengan kebaikan. Maka di sini kata beliau yang kedua, telah bertobat kepada Allah, hendaknya dia memperbaiki amalnya. Wala yalzamul qada, dan tidak diharuskan dia untuk berqada. Orang sudah kelewatan, apakah sekali dua kali sholat dia sengaja, dia tunda sampai akhir waktunya, sampai keluar waktu, atau bahkan seorang setahun, dua tahun lewat umur yang setelah balik, belum sholat. Apa yang perlu dia sengaja? Karena sebagian ulama ada yang menyatakan dia qada semua. Namanya pendapat yang marjuh dan lemah. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kewajiban qada bagi dia. Ya. Karena tidak ada dalil yang memerintahkan demikian, ya. Dan karena waktunya sudah lewat, dia ia lewati tanpa udzur, dia sengaja. Maka dia wajib untuk bertobat dengan tobat nasuha, ya. Dan tobat nasuha demikian pula seorang masuk al-Islam itu yahdi ma qabla, akan menghancurkan yang sebelum-sebelumnya dinilai ta'ala. Ya. Terlebih lagi ketika diwajibkan seorang mengqadha salatnya yang sebelum-sebelumnya, apakah itu puasa ataukah itu sholat, dan tentang puasa juga ada jelas. 3 tahun dia sebelumnya belum pernah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, bagaimana? Ketika diwajibkan untuk sholat, bisa jadi itu menjadi penghalang untuk dia mau masuk Islam. Jadi, saya masuk Islam, atau kalau saya bertobat, saya diwajibkan harus mengkodok sholatnya selama 2 tahun. Saya harus mengkodok puasa saya selama 3 tahun, 60 hari. Kemudian dia tidak jadi lagi bertobat. Itu jadi menghalangi. Maka di antara kesemburan dalam Islam adalah dibedakan antara seorang yang memiliki umur atau berlupa atau ketiduran, ya. Kemudian kelewatan subuh, dia wajib mengkodok tanpa teringat. Apakah bangun subuh jam 7 atau bangun subuh terlambat jam 9 tanpa kesengajaan, maka dia diwajibkan untuk mengkodoknya saat itu juga. Adapun dia dengan sengaja, ya, atau dengan cara lewat waktunya, sudah habis waktunya, tidak ada kewajiban bagi dia mengkodok. Ya, walaupun bila dan ini termasuk perbedaan dari keadaan hal tersebut. Wadzalilu huwa ma zakarnahu, wadzalilu, wadzalilu, dan dari apa yang kami telah sebutkan al-an min al-ayah wal-hadis, dari ayat maupun hadis. Wa inna maqulna la yalzamul qada, dan hanyalah kami fatwakan, kata beliau Syekh Zainul Abidin rahimahullah, tidak diwajibkan dia untuk mengqada, mengqada salat ini, li'annahu law qada fi hadhihi al-hal lam yanfa'hu, karena seandainya dia mengqada dalam kondisi seperti itu, lam yanfa'hu, tidak memberinya manfaat. Saya kuno amalan lah yang terbit minum, sehingga jadilah ini sekadar amalan yang tidak berfaedah, karena sudah habis waktunya. Dan inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawqutan, sudah ditetapkan waktu. Amma law akharaha nisyanan aw nauman aw jahlan bil waqt, adapun apabila dia mengakhirkannya karena lupa atau tertidur ataupun karena jahil tentang waktu-waktunya, seperti orang Islam belum tahu kalau sholat duhur itu bakal jawab. Dia sangka sholat duhur setiap dan 12 teks harus duhur. Ya, sedang. Atau lewat waktunya, sudah habis waktunya. Kalau ternyata sholat maghrib cuma sampai dan itu. Kemudian dia tidak terjadi. Dan ini contohkan oleh beliau, contoh yang lain. Kama lau kana ghaib. Contohnya mula ketika ada mendung. Wala ya'lamul waqt, dan seorang tidak bisa memungkinkan untuk melihat waktu ataupun jam atau bertanya. Dia tidak mengetahui waktu, dan dia sangka mendung yang sangat gelap ini sudah masuk waktu maghrib. Walaysa ma'ahu sa'ah, tidak ada jam padanya. Fa hadha yusalliha ma tazala udhruh, maka ia salat kapan telah hilang udhruh. Sudah habis, sudah hilang udhruhnya, maka sajalah dia salat. Berdasarkan apa dalil yang dikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum 'an shalat aw qala 'anha falyusalliha idza dzakaraha." Inna Allah yaqul wa aqimish shalata bi dzikri. Rasulullah telah bersabda, "Idza raqada ahadukum." Apabila salah seorang dari kalian ketiduran, jadi mengerjakan salat, aw qala 'anha, atau terlupa darinya. Dia tertimbulkan sesuatu baru, ya, dengan mungkin orang tuanya atau urusan sangat penting di jalan atau mengurusi orang sakit di sepanjang perjalanan, dia tidak sadar, tidak dengar suara aja. Sampai dia tertimbulkan sampai di waktu sholat, sholat berdua, tanpa unsur meremehkan, tanpa unsur kesengajaan, betul-betul lewat. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari salat, awdhofa anha, atau terlewatkan darinya, yakni terlalaikan darinya, fajisalliha ila dzakaraha, maka hendaknya ia kerjakan salat tersebut kapan ia mengingatnya. Jadi nanti ada pembahasan khilaf biasa ulama, apakah ini wajib qada alal qaul segera langsung ataukah wajib yakni ala tarafi, yakni dengan berselam. Nanti dijawab dengan hadis yang lain. Karena Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat yang pernah ketiduran ketika peperangan dalam sebuah safar, mereka dan nanti akan datang hadisnya, ya sehingga dan itu ini satu kali pengetahuan kami. Rasul dan para sahabatnya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala semua dengan para sahabat ketiduran dan tidak salat subuh kecuali sudah matahari panas. Dan itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya lupa ketiduran tanpa faktor meremehkan dan kesengajaan ini perkara yang manusia ini, kata dia manusia. Dan terlebih orang yang sangat sangat capek. Lain kalau berapa tu tidak selalu seorang sangai, ya, di salah-salah dan di celah sangai, tidak pula juga berlebihan sehingga seseorang meremehkan, ya, mudah tidur tiduran terus, kelewatan terus sementara dia sudah hafal. Kalau tidak dia pantang alar, kalau tidak dia lakukan usaha dan upaya akan lemas. Dan beberapa tentunya dia tidak remehkan juga perkara ini. Kita pertengahan dalam bab ini. Kemudian di sini Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengatakan wa aqimish sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Contoh di sini perkara contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah rajulun, seorang lelaki, nama dia tertidur, wa wada'a munabbiha 'inda ra'sih, dia letakkan alarm di samping kepalanya. Walakin naumuhu kana 'aniqan, akan tetapi tidurnya dia sangat pulas, tidurnya dalam, tidurnya sangat pulas. Panabbal munabbihu walakin lam yastabih, maka alarmnya sudah mengingatkan dia, alarmnya sudah berbunyi, namun ia tidak lam yastabih, tidak perhatian dan tidak terbangun terjaga karena alarmnya. Walam yastayqidh, ia tidak bangun illa ba'da tulu'i syams, kecuali setelah terbitnya matahari, padahal subuh sudah lewat. Fasallal fajra ba'da tulu'i syams, maka ia pun melakukan sholat subuh meskipun setelah terbitnya matahari. Jam 7 dan 8. Fasholatu sahiha, sholatnya tetap sah, li dalalati sunnah al-qauliyah wal fi'liyah ala sufadiyah, karena dalil apa yang ditunjukkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, baik yang sifatnya qauliyah dari ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya fi'liyah, menunjukkan praktek perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan ala sihhatiha, tentang sahnya sholat tersebut. Amal qauliyah, adapun sunnah qauliyah, adapun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sabda beliau adalah fakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza rafada ahadukum an salat aw ghafala anha fa yusalli idza dzakara." Hadis ini. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau terlupakan atau terlalaikan darinya, maka hendaknya ia kerjakan salat tersebut kapan ia ingat. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kedua, wa amman fi'liyah, adapun dari fi'liyah, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sabda Nabi, bukan ucapan Nabi, namun dari praktek perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina qabala min ghazwati Khaybar, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama rombongan bepergian pulang dari ghazwati Khaybar, dari yaitu penaklukan benteng-benteng Khaybar Yahudi, ya, di luar Madinah, ya, dengan kafilah beliau, kafilah dengan rombongan beliau, ya, kepergian pulang dari suatu Khaybar. Sa'a lailahu, beliau mengadakan perjalanan pada malam harinya, sudah capek. Hatta idza adrakahul karar arras, sampai ketika beliau dihinggapi rasa kantuk, al-karo yakni maknanya al-mu'ah, kantuk yang sangat. Arraja, maknanya ta'rif disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan makna ta'rif ai nuzulul musafirin akhir al-lail an-nawm, singgahnya para musafirin di akhir waktu malam untuk istirahat, untuk istirahat. Ini maknanya ta'rif, nuzulul musafirin akhir al-lail lin-nawm wal istirahat, singgahnya orang-orang yang sabar di akhir waktu malam untuk tidur ataupun beristirahat, ya, melepas lagi. Maka ini yang dimaksud dengan tahrif arwahnya, ya, tidur. Kemudian tidak dipakai untuk yang lainnya, namun asalnya seperti itu, tidur di waktu malam. Ya. Dan ini dipakai kemudian dengan wali matul urf, ya, dikenal dengan urf, ya, untuk nikahan, ya, wali matul. Namun yang dimaksud di sini abas, ya, ini bukan nikahan, namun yaitu apabila Nabi sudah dicapai kantong, beliau mengiring ataupun mengarahkan rombongannya untuk istirahat di waktu akhir malam. Dan ini menunjukkan bahwa ini memang sudah Nabi jelas-jelas apa yang sering kita baca, ada lebih, ada kantong, ya, istirahat di diri, ya, ada kantong, ya, ini ya minggir-minggir kemudian istirahat di bagaiti, usut, istirahat, ini sudah ada dalam kitab Islam, bahkan ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Namun Islam dalam hal ini pertengahan, ya, pertengahan. Ya. Juga ketika seseorang itu bisa menghilangkan kantuknya atau letihnya justru dengan dia memacu apa namanya perjalanannya, maka diperbolehkan atau dituntutkan dia untuk melakukan. Sebelum disebutkan tanpa membahayakan, ya, bukan perkara yang membahayakan, namun justru hilang kantuknya. Dengan dia kan dia jalan pulang, ya, seperti orang jalan pulang, antri panjang sekali, lama dia mengantuk. Ketika dia ajak mempercepat jalan, demikian pula jalan kaki, saya tulisannya, memastikan tanpa membahayakan diri maupun orang lain, labor atau labor, itu syaratnya, tidak memadaratkan diri maupun orang lain, maka dia disarankan untuk mempercepatnya. Dan nanti baru singgah, kalau sudah sampai tujuan. Sebab sampai bikin minggir, sampai bikin minggir, sampai bikin minggir, tidak sampai-sampai. Apalagi, ya, maka ini kita bertengah dalam Al-Islam, dan di sana disebutkan beberapa hal tentang safar, di sunnahkan untuk mengambil bagian dari malam, meskipun bagian tidak semuanya. Dikarenakan disebutkan, innal ardo yudwa bilayi, sungguhnya bumi, itu dilipat di waktu malam. Dan para ulama khilaf berbeda pendapat tentang makna hari ini, dilipat apakah sebenarnya atau bagaimana, dan sebagian mengatakan karena seakan diperpendek jaraknya dengan sepi ataupun lengangnya jalan. Beda ketika siang orang di pasar, orang beraktivitas, mungkin ketemu akhirnya ngobrol atau mungkin macet dan sebagainya. Namun di waktu malam lebih lengang. Mungkin dari sini kata sekian, kalau normal biasa 30 menit, mampus bisa 40 menit lebih dan sebagainya. Namun kalau pagi, subuh, longgar, 10 menit, 15 menit sampai sudah. Dan ini waktu terjadi secara sepuluh. Kita lanjutkan. Di sini Nabi Muhammad SAW kembali dari perang Khaibar, Ghazwatul Khaibar, yang kembali ke Madinah. Beliau bersama para sahabatnya, tidak adrakahu syara' ar-rahm. Apabila beliau tidak dirasakan, kok beliau tidak beristirahat di waktu malam. Wa qala li Bilal, dan beliau berkata kepada Bilal, ikhla' lana al-lail. Makna ikhla' yakni ihram, wahfaz, jagalah. Awasi malam untuk kami, ya Bilal. Artinya, tolong perhatikan. Tolong lihatkan malam untuk kami, ya Bilal. Supaya enggak semua kebablasan. Rasul sudah berpesan kepada Bilal, ikhla' lana al-lail. Jagalah malam, jagakanlah malam, khawatirlah malam untuk kami, ya Bilal. Fasallah Bilalim ma'kud jirarah. Dan Bilal dan para sahabat yang dahulunya adalah pemuka kaumnya, pimpinan kaumnya, seperti Mughirah bin Syu'bah saja, tidak merasa gengsi, malu, rendah ketika berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kepada Amir Mu'minin, selanjutnya para sahabat Abu Bakar Siddiq dan Al-Ulama Salihun. Al-Mughirah bin Syu'bah ternyata pimpinan kaumnya, orang yang berkhidmat tadi. Namun ketika sabar, Nabi butuh akan melepas kufnya, Mughirah yang diusung mau melepaskan kufnya Nabi SAW. Ini sebuah makomah dan bukan keinginan, namun justru fadilah. Mereka bisa berkhidmat dari pahala terutama kepada Rasulullah SAW. Ini mungkinan musibah yang merupakan keinginan kaum. Apalagi demikian pula sahabat yang biasa melahir, bukan diladeni, karena mungkinan musibah biasa ya, jadi keinginan kaum. Jadi, namun bila seorang yang tadinya muda, kemudian dibilangkan lalu pakar sisi. Dia akan berkhidmat, melakukan ini, melakukan itu, dan mereka dengan senang hati dan menjalankan perintah Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, ikhlak lalan lain. Jagadahlah, awasilah malam untuk kami yang bilang. Masalah bila takut dirolah, maka bila melakukan sholat sebagaimana selama apa yang Allah takdirkan untuknya. Seberapa lama sebagaimana Allah SWT takdirkan. Tidak disebutkan sholatnya berapa lama, bila sholat semampunya pada waktu malam ini. Walama Rasulullah SAW ashabun, dan Rasulullah SAW tertidur demikian pula para sahabat. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan apabila seorang ngantuknya amat sangat, ya jangan dia paksakan untuk salat. Sebab fa'innahu fa'innal abdi yunaji rabbahu fi salati. Karena seorang hamba itu sedang bermunajat, sedang berbicara, sedang berinteraksi, sedang bermuamalah, sedang menyambung hubungan dengan Rabb-nya ketika salat. Maka ketika seorang ngantuknya sangat, bisa jadi dia tidak tahu layan di mana dia pun. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Apakah dia memuji-muji Rabb-nya atau justru dia mencelanya? Apakah dia berpaksa baik, sampai kepada Rabb-nya atau justru berani? Tidak tahu apa yang dia ucapkan karena saking atau berani. Maka jika seperti ini disunahkan orang untuk tidur dulu, tidak? Baru kemudian ya, melakukan. Ini apabila ngantuknya adalah sangat. Begitu pula apabila makanan terhidang siap dan sudah mengganggu pembuliankan konsentrasinya. Disebutkan, la sholat tapi hanya berdipa'an. Tidak ada sholat ketika dihadirkan makanan siap tadi. Karena itu tidak. Ya ini disebutkan, ini dilakukan oleh para sahabat dan ini hadis yang lain. Ya ini ketika seorang memang sudah tidak konsen, lapar sekali, sudah berjaga. Ini silakan dari tempat mana. Nanti sholatnya bayangkan ini, yang terhubung, sampai samping, sebenarnya. Demikian pula seorang yang kebelet, suka ngempet air buangan kecil, buang air besar. Hal yang tidak dilakukan, kata Rasulullah, hendaknya ia mulai dengan cara mandi. Ini semua dalam rangka untuk yaitu mendorong kekhusyuan dalam salat. Sehingga seorang dalam salat supaya tidak minggir-minggir di apa minggir-minggir ngempet kanan ngempet kiri, tidak salah. Kenapa tidak khusyuk salat? Maka didahulukan dengan perkara tadi termasuk salat yakni dengan ketika dihadirkan makanan ta'am yang sendiri yang ia sangat inginkan. Ada mungkin yang masih bisa lama. Cuma sholat 5 menit 10 menit doang, saya sholat dulu. Ya, dia lakukan sholat, jangan dia dahulukan makanannya. Atau memang betul-betul dia sudah sejak tadi, atau kemudian sudah siap dia datangnya. Maka diperbolehkan dia dahulukan. Baik, kembali ke sini. Maka Rasulullah dengan para sahabatnya karena sangat capeknya tidur. Sementara bila sholat diperintahkan untuk menjaga dan bila memanfaatkan memperhatikan malam dengan sholat. Balam mata qaraba al-fajr istana bilal ila rahilati. Maka ketika mulai dekat waktu fajar sudah sholat malam bila dan tinggal menanti nanti fajar menuju sudah dekat. Bila capek istana bilal ila rahilati. Bilal bin Rabah menghadirnya Rasulullah SAW bersandar ke hewan tunggangannya, yakni ke unta ini. Selalu kayaknya sudah perutnya unta ini kalau unta sudah menderung ini empuk sekali. Dua belas salam ya batal kecil itu kenapa dong? Tapi pas perutnya unta yang mungkin juga itu tidur dia nggak tahu. Pokoknya menderung di bawah, pas antara kaki depan kaki belakang tengah di perutnya sadaran ini kayak batal sekali. Lander-lander dan yang lainnya akhirnya semakin mengantuk. Muazzinan fajr sudah menghadapi hendak menyambut fajr bila bersandar. Faghalabat bilalan ainahu, maka bilal pun terkalahkan kedua mata bilal ini terkalahkan dengan mata kantungnya. Ya, tidak kuat menahan kantungnya sehingga tertidur. Buah-buah bukan itu nilai rahilatik. Sementara ia bersandar kepada hewan tunggangannya, lendek-lendek sampai tertidur. Malam yang sedikit Rasulullah SAW pada bilal, maka Rasulullah SAW belum terbangun, fajar. Ya, demikian pula bilal, ولا أحد من أصحابه إذا قلت على أمره dari sahabat-sahabat Rasulullah sudah selesai hatta dorobat musyam sampai mereka tersengat sinar matahari sampai mereka bangun itu karena panas karena sudah panas di matahari ya dorobat musyam sinar matahari sudah menyinari mereka sudah siang sudah pagi yang mulai maka Rasulullah SAW awal istikhadah maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kan ya. Fafaz di Rasulullah SAW Rasulullah memperajak kaki sudah sangat ya fafala aibilan maka Rasulullah membangunkan aibilan aibilan aibilan fafala bilan maka bilan berkata ahada bilan billahi ahada bi'abi anta wa umi ya Rasulullah binafsika yani ahada bilafi lalli ahada binafsik bilan mengatakan saya Rasulullah telah menimpa diriku apa yang menimpa diri anda telah menimpa diri saya apa yang menimpa diri anda sama-sama ngantuk bila menyatakan ahada binafsi telah menguasai diriku yaitu apa yang menguasai diri anda yaitu rasa kantuk yang sangat bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah demi ya ibuku dan ibu anda ya Rasulullah ini ada beberapa kondisi sebetulnya para ulama sumpah kepada dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk yang salam dan tentang beberapa hadis yang menyebutkan seperti ini sumpah demi ayahmu, sumpah demi ibumu ini ada beberapa ijtimal kamu yang pertama disebutkan oleh para ulama ini adalah qoblan nahi sebelum turun larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab turunnya syariat itu tidak langsung sekali syariat riba, syariat puasa, syariat ini baru setelah itu dong ya, maka bertahap sebelum dan tidak seluruhnya perkara yang haram semua langsung diharamkan sekaligus dan tidak pula Al-Quran langsung turun 30 juz namun seluruhnya bertahap maka juga yang mengatakan kemungkinan sumpah yang seperti ini adalah karena belum yakni belum turun dengan larangan dan ada hadis yang lain Nabi SAW man kana hadisan falyahlik billah aw liyasmut barang siapa hendak bersumpah maka bersumpahlah dia dengan nama Allah atau dia saja dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man salafa bi ghairillah misamat asyraf barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik jatuh dalam syirik yakni syirik kecil bukan syirik besar syirik kecil namun syirik kecil pun termasuk dosa besar maka dilarang orang bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan wati berzaitun wal asam sumpah demi masa, demi buah ti dan zaitun, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu mana, wal syamsi, wal duha demi matahari demi waktu duha, ini kan semua bukan dengan nama selain Allah. Ini yang bersumpah siapa? Yang bersumpah Allah SWT, ini firman Allah, kita hanya membacakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu ma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya namun kita yang akan ditanya. Maka Allah menciptakan itu semua. Malam, waktu-waktu duha, waktu itu, waktu rusini, begitu rusina. Maka Allah mengatakan waktu ini, waktu rusini. Ya kan ciptanya, wahadzal baladil amin. Semua ada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, saya bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Berbeda ataupun tidak, maka tidak seperti ini. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan ini adalah majra al-ghalib. Ini hanya dua ungkapan biasa yang tidak dimaksud sumpah dengan Allah. Namun suatu ungkapan untuk takdir memastikan diri, menekankan. Dan orang-orang Arab terkadang mengucapkan suatu ungkapan-ungkapan yang maksudnya berbeda dengan zahirnya. Dan disebutkan rahmat murujul. Ini kenapa seseorang ini dimaksud ketika di jenis orang terkenal di pasca di sana sakilat ke umum ibu mau kehilangan dan sebesar ada yang dengan kenapa-kenapa seperti ini namun itu sekedar ungkapan kasih kehilangan takjub ataupun penegasan ya, maka ini tidak dihubungi sama seperti orang yang betul-betul menyengaja ingin bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dua kemungkinan pengeluaran kemungkinan yang pertama ini yang lebih selamat pengeluaran kemudian Bilal mengatakan tadi, aku dihidap rasa kantuk, sebagaimana rasa kantuk mengimbangi menghidapi anda ya Rasulullah. Kalau maka Rasulullah mengatakan, iktadu. Kalau begitu, saya segerakan. Iktadu yakni segerakan, ayo, kalau begitu cepat. Cepat untuk bangkit, ya, kemudian disebutkan di sini faktadu rawahilahum syai'an, maka mereka pun menggiring hewan-hewan unggulan mereka maju sedikit, berpindah dari tempat tersebut, berpindah sejenak, berpindah bergeser ke tempat itu. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama sebagian bahwasannya ketika sudah terlewat waktunya, maka burit atau kodok itu disarankan untuk segera, akan tetapi tidak diwajibkan harus disegerakan hari itu juga. Dengan dalil nanti sudah ketika terbangun, membangun yang malam berapa tidak langsung setelah cepat tadi, namun sudah mandi berusaha. Dan dalam tengah lain disebutkan hadal masa hadoro nafi syaitan, tempat ini dihadiri syaitan ketika tidak siap, karena membuat mereka semua tidak ada yang bangun. Waktu sudah senang sampai matahari siang kelewat subuh, kecapek. Bila dikesani, sudah selat malam, menjelang subuh, kecapean, layak-layaknya tidur, 14.3. Ya. Kemudian mereka baru berjalan maju sebentar, baru mereka kerjakan salat. Kita lanjutkan dengan keadaan al-adhan hari ini, insyaAllah. ثم توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة. Kemudian setelah berpindah, Rasulullah SAW pun berwudu dan memerintahkan Bilal untuk azan. Aqamash shalat, kemudian diikamai. Fasalla bihimus subuh, kemudian Rasul mengulangi mereka salat subuh. Meskipun sudah terlambat, waktunya sudah lewat, namun kenapa diperbolehkan dan tetap sah? Li'annahu na'im, karena beliau tertidur, tiduran. Wa na'im ma'zur, dan orang yang tertidur adalah diberikan wudu. Dan termasuk faedah dari hadis ini, disebutkan sifat salat ketika itu, Nabi meskipun sudah siap, tetap membaca salat subuh dengan jahriyah. Sebagaimana persis salat subuhnya. Meskipun para ulama menyatakan, bahwa keutamaan salat siang hari itu adalah sir siang, kecuali yang dikecualikan surat Jum'ah dan surat Yusuf. Selainnya keutamaan salat di siang hari adalah sir. Ada pun keutamaan salat di waktu malam adalah jahar. Apakah surat Isya, Maghrib, ataupun Tarawih dengan jahar. Lalu salat subuh yang tadinya jahar masih di waktu-waktu ya, agak gelap, kemudian sudah lewat terbit matahari, masuk siang, awal siang. Lalu apakah hasil apakah jahat? Kan Rasul melakukannya dengan jahriyah, dan ini menjadi dalil bahwasanya sesuatu yang terlewatkan dengan udhu, bukan dengan sengaja atau tanpa udhu, namun dengan udhu karena ketiduran atau yang lain, maka dia diwajibkan mengkodoknya dengan cara sesuai persis sebagaimana aslinya, sebagaimana awalnya. Tapi di sini ada soal, kemudian ada soal dengan tentang hal ini. Rajulun laqiyahu fi safar qutta'at turuq qutta'at tariq. Seorang perjalanan dalam waktu safar, dia dicegat oleh rombongan perampok qutta'at tariq, yakni cegat. Jadi jangan sangka ini hanya zaman dulu, atau sekarang pun di beberapa tempat biasa. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada beberapa tempat daerah itu dicegat pada niatnya baik, ya, mau menunaikan ibadah haji dan seterusnya beberapa, namun ada beberapa orang yang demikian mencegat dan seterusnya. Terlebih di beberapa daerah di Yaman masih ada beberapa komunitas dan beberapa hal. Ada orang-orang yang menginginkan harta, cegat, diambil hartanya, kemudian dipelajari, kemudian dibiarkan. Dan berbeda di sana, berpakaian dengan di hutan. Ya. Maka Pak Ako dan Sia tahu, mereka mengambil pakaiannya, sampai tidak ada pakaian mereka itu. Sobat ya Aryan, dia pun berterangkan. Laisa al-Mithyaf, dia ada sendiri kain pun. Lakin yumkinu ayyat ila ilal qaryah ba'da khuruji waqt. Tapi dia masih mungkin untuk sampai di tempat daerah berikutnya, kampung berikutnya, namun dengan konsekuensi waktu sholatnya habis. Saya kalau sampai sana, saya bisa berjalan kaki ke sana, ke kampung berikutnya, namun waktu sholat habis. Namun sekarang waktu sholat masih ada, namun saya tidak pakai punya baju apa-apa. Cuma ada batu, kelingking pasir di kanan sini, tidak ada pohon, tidak ada berbagai macam untuk menutupi aurat. Apa yang dia nanti lakukan? Fahal naqulna, apakah kita katakan intazir hatta tasila ila al-qaryah? Tunggulah, tunda sholat sampai mencapai kampung berikutnya, meskipun lewat waktu. Watas suruh ditau dan kau bisa tutupi auratmu dengan pakaian. Aunakululah, atau kita katakan salli wa'adzawriya, salatlah dalam keadaan engkau apa adanya, seperti engkau نقول كما قال صلي وأنت أريان لأن الوقت آخر شروط الصلاة. Salatlah meskipun dalam keadaan tertanpa pakaian ketika yaitu waktunya yaitu maghrib. Lianna kenapa? Karena syarat salat yang pertama adalah wudhuul waktu dan itu lebih diutamakan dibanding syarat-syarat salat yang lain. Contohnya yang lain sudah sebutkan. Orang di atas kereta api, dia mau habis waktu dulu, dia mau wudhu, tidak ada air, dia tayamum, ya, dia tayamum dan salat. Dia kereta api menghadap ke arah berlawanan dengan kiblat, tidak bisa. Ya. Harusnya padahal menghadap kiblat termasuk syarat dia berakarat salat. Jadi itu semua gugur. Dijaga adalah waktu. Apakah dia akan berbuka sampai stasiun berikutnya? Nah, nanti di sana bisa sholat dengan tenang, bisa pakai air, bisa menghadap kiblat, di masjid. Tapi nanti waktu yang kedua jam itu, lah tidak dijaga. Sholat wa'an tapi halus. Sholat dalam keadaan kondisi seperti itu. Ya. Dan bagaimana? Dahulu disarankan demikian pula sholat qobliyah beberapa keadaan digugurkan beberapa dan dijaga betul tentang masalah dukulul waktu masuknya waktu ini. Ini syarat sholat yang pertama dan dia mengarahkan syarat sholat yang selanjutnya. Apalagi kewajiban sebelumnya. Ya, berwudu tidak ada air, tayamum atau demikian pula menghadap kiblat atau berdiri. Dia berdesak-desakan dan tidak mungkin sholat sambil berdiri, bergoyang-goyang. Dia sambil duduk. Padahal sholat wajib, rukun adalah berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka ini semua gugur. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Ya. Diketawa, sudah mau keluar itu umat harinya. Ini sudah hampir siang. Sementara tidak mungkin ke sana, ada juga gugur dan sebagaimana ada. Dan ini makbul mendapatkan gugur. Demikian pula yang di sini. Sementara orang yang tak perlu Allah menutup aurat, tidak memungkinkan. Sementara mau habis waktunya, ia kerja dan tak ada di sini. Sama terakhir dan kedua, insan lain sama huma, seorang tidak memiliki air, lakin nahu ya'riku annahu sayyidrikul ma' ba'da khurujil waqt, tidak memiliki air, dan dia tahu kalau dia bisa mendapatkan air, nanti di tempat pos berikutnya, akan tahu konsekuensinya lewat waktu. Dia nanti dapat air di sana, namun sekitar jam 9 malam, padahal mau selamat ya, bisa lewat. Fahal nafsul akhir salat, apakah kami katakan tunda salatnya? Hatta yakhruja waqtuha, sampai habis waktunya. Au naqulu tayammum, atau kita katakan tayammumlah. Tayammum, dan selesaikan. Lakukan salat. Al-jawab naqulu tayammum. Kata Syekh Utsaimin Allah Ta'ala, tayammumlah. Li'annal waqt akadu syurubis salat. Karena yang namanya waktu, ini adalah termasuk salat-salat yang paling penting. Syekh Utsaimin mengatakan, tidak tayammum. Tumma wajadal ma, kemudian kalau dia sudah terlanjur tayammum, setelah itu dia mendapatkan air ba'da dzalik, setelahnya shalat tidak alih. Tidak ada kewajiban dia mengqadha shalat yang tadi. Shalat yang tadi dengan tayammum sudah sah. Dan tidak perlu kewajiban dia mengqadhanya. Fasunnatu alla yu'idu shalat, yang lebih mencocoki sunnah Rasulullah SAW adalah dia tidak perlu mengulangi shalatnya. Apa dalilnya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, kharaja rajulani fi safar, ada dua orang sahabat pernah keluar saat safar. Fahadara huma as-salat, hadir waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma', keduanya tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan tayyiba, keduanya bertayamum dengan debu yang baik. Fa shalla ya, keduanya pun salat. Tsumma wajada al-ma' ba'da fil waqt. Setelah itu kemudian keduanya mendapati yaitu adanya air dalam waktu tersebut. Masih ada waktunya. Apakah diulangi atau tidak? Fa'a'aja ahaduhumah sholat di wudhu. Salah seorang sahabat mengulangi sholatnya dengan wudhu. Ambil air wudhu, diulangi sholatnya. Walam yu'idil akhar. Sahabat yang kedua tidak mengulangi sholatnya yang tadi. Tsumma'ata ya Rasulullah SAW. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Fazakara dharik. Kemudian menyebutkan menceritakan hal tersebut. Fakala lillahi lam yu'id, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulangi salat, apa bisa sunnah, engkau mencocoki sunnahku. Engkau mencocoki ajaranku. Wa ajza'aka salatuk, dan telah sah salatmu. Tidak perlu diulangi. Wakala lillahi tawadda'a wa ajad. Demikian, ada kepada orang yang mengulangi salatnya, maka Rasul berkata kepadanya, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan ganjaran dua kali. Dan ini kelebihan. Ya. Kelebihannya dari sebagai tambahan, satunya sholat wajib dan satunya berhitung. Nabi Rasulullah tidak ada dua kali sholat wajib. Maka dihitung satunya dari sebagai sholat mutlak, wallahul muwaffiq, dan mendapatkan pahala dengan niatannya tadi. akan tetapi yang lebih mengetahui sunnah ketika seorang sudah tahu ini yang seperti ini, ya, maka seseorang tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita sampaikan dan selesai dengan ini syarat salat yang pertama yaitu dhuhrul waktu. Insyaallah pekan yang berikutnya kita masuki syarat salat yang berikutnya yaitu taharah, suci dan menjauhi hadis. Ini beberapa syarat yang terakhir salat yang berikutnya. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang menyelesaikan dari syarat yang pertama. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih.